بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام القيم رحمه الله: وإن شاء الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari amal-amal dua kelompok ini pahalanya dan iqabnya, hukumannya. فَيَعْلَى الطَّيِّبَاتِ أَقْوَالَ هَؤُلَاءِ وَعْمَالَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ هِيَ عَيْنَ نَعِيمِهِمْ وَلَدَّاتِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan thayyibati aqwali ha'ula, orang-orang yang saleh yang merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan thayyibati aqwali ha'ula, yang bagus-bagus, yang baik-baik dari ucapan mereka. Wa amalihim, yang bagus-bagus dari amalan mereka. Wa akhlakihim, dan akhlak mereka. Hiya aina na'imihim waladdatihim. Justru inilah inti dari kenikmatan dan kelezatan. Paham barakallahu fikum. Akhlak yang baik yang Allah berikan kepada kita, inilah kenikmatan. Ucapan-ucapan yang baik yang kita ucapkan, itu juga kenikmatan. Perbuatan baik juga kenikmatan. Ansha'alahum minha akmal asbabin na'imi wassurur. Allah membangun untuk mereka akmal asbabin na'im, sebab-sebab kenikmatan yang sempurna dan sebab-sebab kebahagiaan yang sempurna. Baik. Wa ja'ala hadisat aqwalil akharin, demikian juga kebalikannya. Kata-kata jelek, ucapan-ucapan yang buruk menjadi ucapan orang yang buruk pula. Demikian juga perbuatan mereka, perbuatan buruk, akhlak-akhlak buruk. Hiya aina adabihim wa alamihim. Justru itulah inti azab untuk mereka dan penderitaan. Fa insyaallahum minha a'zam asbabil iqabi wa alami wal alam. Maka Allah SWT membangunkan untuk mereka sebab-sebab terbesar untuk mereka diiqab, dan sebab-sebab terbesar untuk mereka mendapatkan penderitaan. Hikmatan balighatan, sebagai hikmah yang sangat luar biasa. Wa izzatan bahiratan qahiratan, dan keagungan yang mencengangkan. Bahiratan, betul-betul menakjubkan. Liuriya ibadahu kamala rububiyatihi, untuk Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya kesempurnaan rububiyahnya. Wa kamala hikmatihi wa ilmihi wa adlihi wa rahmatihi, dan untuk Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya kesempurnaan hikmahnya, ilmunya, keadilannya dan rahmatnya. Wa li'alama a'da'uhu annahum kanu humul muftarin al-kadzabin, dan agar supaya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa mereka lah sesungguhnya yang melakukan perkara-perkara yang baru, iftira, kadzabin, para pendusta. La rusuluhul bararatus sadiqun, bukanlah para rasul yang dituduh berdusta. Bukan rasul yang berdusta. Qala Allah ta'ala: wa aqsamu billahi jahda imanihim la yab'athullahu man yamut. Bala wa'dan 'alaihi haqqa walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Wa aqsamu billahi jahda imanihim, dan mereka bersumpah dengan sebesar-besar sumpah memakai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Aqsamu billah, orang musyrikin, musyrikin memakai nama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Wallahi billahi tallahi. Baik. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la yabathullahu man yamut. bahwa Allah tidak akan bisa membangkitkan sesuatu yang telah mati. Kata Allah SWT, bala, bahkan wa'dallahi haqqa, wa'dan alaihi haqqa, bahkan hari kiamat itu adalah sesuatu yang hak. Baik, walakin akharna silai alamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Liubayyin lahum alladhi yakhtalifuna fih, yang hari kiamat ini nanti, liubayyin lahum, untuk Allah terangkan kepada mereka, alladhi yakhtalifuna fih, yang mereka perselisihkan, yang mereka pertentangkan, mereka pertikaikan di dunia. Waliya'lam alladhina kafaru annahum kanu hum kadhibin, agar supaya orang-orang kafir tahu bahwa mereka itulah sesungguhnya yang dusta, agar supaya orang kafir tahu bahwa mereka lah yang berdusta. Wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lis-sa'adati wasy-syaqawati unwanan yu'rafani bihi. Maksud dari pembahasan kita ini, kalau kita baca Al-Quran memang demikian. Tapi yang rajin belajar tafsir di subuh hari, barakallahu fikum, ini yang senantiasa kita dapat. Pembahasan tentang neraka, sorga, senantiasa berbarengan. Kalau Allah membahas tentang sorga, ada neraka setelahnya. Kalau Allah membahas tentang masalah orang saleh, ada orang-orang yang tidak saleh. Allah membahas tentang orang-orang mukmin, ada Allah membahas tentang orang-orang kafir. Allah membahas orang-orang muwahhid, Allah membahas juga tentang orang-orang musyrik. Barakallahu fikum. Allah menceritakan tentang surga dan kenikmatannya, Allah akan menceritakan juga tentang neraka dan azabnya. Maka di sini katakan wal maqsud anallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala lis-sa'adati wasy-syaqati unwanan yu'rafani biha bihi. Maksud dari pembahasan kita ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kebahagiaan dan kesengsaraan itu ada ciri dan tanda-tandanya yang bisa dikenali dengannya. Paham? Fasa'idu at-tayyibu la yaliku bihi illa at-tayyib. Maka orang-orang yang bahagia, yang baik, tidak pantas untuknya kecuali yang baik-baik pula. Baik. Wala ya'ti illa thayyiba, dan dia tidak bisa mendatangkan kecuali yang baik-baik pula. Orang baik yang akan diucapkan ucapan baik, perbuatan-perbuatan baik pula, prasangka-prasangka baik pula. Barakallahu. Wala yasduru minhu illa thayyibun, dan tidak akan muncul dari orang yang baik-baik ini kecuali yang baik pula. Wala yulabisu illa thayyiba, dan dia tidak bergabung kecuali yang baik-baik pula. Wasyaqiyu al-khabithu la yaliku bihi illa al-khabith. Sementara yang sengsara orangnya, yang jelek, tidak pantas untuknya kecuali yang jelek-jelek pula. Wala ya'ti illa khabithan, dia tidak bisa mendatangkan kecuali yang jelek-jelek pula. Wala yasduru minhu illa al-khabith, dan tidak muncul dari dia kecuali kejelekan-kejelekan pula. Fal khabithu yatafajjaru min qalbihi al-khabith ala lisanihi wa jawarihi. Maka orang jelek akan muncul dari kalbunya kejelekan, dari lisannya juga kejelekan, dan dari anggota tubuhnya juga kejelekan. Wa tayyibu tafajjaru min qalbihi at-tayyibu 'ala lisanihi wa jawarihi. Kebalikannya juga, orang yang baik akan muncrat, yatafajjar terpancar dari kalbunya itu kebaikan, melalui lisannya juga kebaikan, dan anggota tubuhnya penuh dengan kebaikan. Baik. Coba perhatikan di ke dalam kehidupan nyata kita ini. Orang yang baik akan keluar ucapan-ucapan baik. Baik. Tingkah laku yang baik, perangai yang baik, akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Yang jelek ya jelek pula. Wa qad yakunu bi syakhsi maddatan. Ini setelah dibagi menjadi dua, sekarang ada kelompok yang ketiga. Wa qad yakunu bi syakhsi maddatan. Boleh jadi pada seseorang ada dua materi, materi baik dan materi buruk. Maddatan. Fayyuhuma ghalaba alaihi kana min ahliha. Fa in arada Allahu bihi khairan tahharahu min al-maddatil khabithati qabla al-muwafa. Mungkin pada diri seseorang ada dua materi, kebaikan dan keburukan. Faihuma ghalaba alaihi, dan apa saja di antara keduanya yang menguasai dia, yang mendominasi dia, ghalaba alaihi, kana min ahliha, maka dia akan menjadi anggotanya, maka dia menjadi ahlinya. Kalau yang menguasai dia dan mendominasi dia keburukan, maka dia termasuk orang buruk. Kalau yang mendominasi dia kebaikan, maka dia termasuk orang baik. Baik. Fa in aradallahu bi khairan. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada orang ini yang tercampur padanya dua materi ini, taharahu min maddatil khabisa, maka Allah akan mensucikan dia dari materi-materi yang buruk sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yuwafihi yaumal qiyamati mutahhira, dan dia akan menemui hari kiamat nanti dalam keadaan sudah disucikan. Fala yahtaju ila tathhiri bin nar, maka dia tidak lagi butuh untuk disucikan dengan api. Fayutahhiruhu minha bima fayutahhiruhu minha bima yuwaffiquhu lahu fit taubatin nasuh, maka di dunia ini Allah telah mensucikan dia dari keburukan-keburukan itu, kejelekan itu, bima yuwaffiquhu lahu, di mana Allah memberikan taufik kepadanya untuk tobat dengan taubatan nasuha. Wal hasanat al mahiha, dan Allah memberikan untuknya taufik untuk melakukan kebaikan yang akan menghapus kejelekannya. Mahiha, yamhu, menghapus. Wal masaib al mukaffira, demikian juga Allah SWT akan menimpakan untuknya mungkin berupa musibah-musibah yang akan menghancurkan dosa-dosanya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sementara sampai dia bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan tidak lagi dia memiliki dosa. Wa yumsiku alil akhar mawadat tathhir fayalqahu yawmal qiyamati bima'adatin khabisatin wa ma'adatin tayyibah. Wa yumsiku alil akhar, dan sebagian yang lainnya yang tercampur padanya dua materi ini, baik dan buruk, mawadat tathhir, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan untuknya pensucian di dunia. Fayalqahu yaumal qiyamati bimadatin khabithatin wa madatin thayyibah, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dua materi ini, materi kebaikan dan materi keburukan. Jadi sudah berapa ini? Sudah tiga jenis manusia. Barakallahu fikum. Yang pertama memang betul-betul bernih, suci, tidak keluar daripadanya kecuali kebaikan, dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi memang luar biasa. Kondisi kedua tercampur urusannya barakallahu fikum, tapi masih dia dimonopoli oleh kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuknya taubat-taubatan nasuha, dan diberi musibah untuk menghamburkan dosa dan amal saleh yang menghancurkan kejelekan-kejelekannya. Maka dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah tersucikan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak disucikan oleh Allah SWT di dunia ini. Maka dia bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan memiliki dua materi ini, kebaikan dan keburukan. Wa hikmatuhu ta'ala ta'ba ayu jawirahu ahadun fidarihi bihaba'ifihi. Dan hikmah Allah SWT telah menentukan. Ta'ba ini tidak menginginkan. Hikmah Allah SWT tidak menginginkan untuk seseorang masuk ke dalam surga dalam keadaan memiliki kejelekan dan keburukan. Materi kejelekan ada masih pada dia, kemudian dimasukkan ke surga. Maka itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Tidak akan mungkin seseorang masuk ke dalam surga dalam keadaan masih memiliki apa? Materi kejelekan. Akhirnya apa? Fayudkhiluhun nar. Taib tuhratan lahu wa tasfiyatan wa sabkan. Maka Allah pun yang memiliki dua materi tadi, yang menghadap Allah SWT dengan dua materi tadi tidak sempat tobat di dunia, maka fayudkhiluhun nar tuhratan lahu wa tasfiyatan wa sabkan, dia dimasukkan ke dalam api neraka sebagai pensucian, watasfiatan pembersihan, wasabkan pembentukan. Fa idza khalusat sadikatu imanihi minal khubth, pembentukan ini. kalau sudah murni sadikah, rangkaian imannya dari campuran-campuran kejelikan, dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian sudah bersih ini, imannya ini sudah bagus, sudah tidak dicampuran kejelekannya, setelah dicuci bersih dengan api, salahina idin liyuwarihi wa musakanatit tayyibina min ibadihi, maka bolehlah dia pada saat itu untuk hidup bersama, tinggal bersama dengan orang-orang tayyibin, min ibadihi, dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamatu hadzal naw' minan nas fin nari ala hasbi sur'ati zawali tilkal khaba'ith minhum wa buta'iha. Dan kondisi ketiga manusia ini, kondisi ketiga ini ya, kondisi pertama murni, kemudian kondisi kedua apa, tercampur tapi masih mendominasi kebaikan, kemudian disucikan dengan tobat, kemudian ketiga ini, jenis ketiga, dia bertemu dengan Allah SWT, tercampur kebaikan dan kejelekan padanya, maka dia harus disucikan dengan api. Assalamualaikum. Wa iqamatu hadzan naw' minan nas, jenis yang ketiga ini, dia tinggal dalam api neraka. Iqamatu hadzan naw' minan nas fi an-nar ala hasbi sur'ati zawali tilkal habais, sesuai dengan cepat lambatnya hilang kotoran itu dari dia. Baik. Sur'ati zawali tilkal habais minhum wa but'ihi, cepat sur'ah, cepat hilangnya kotoran itu, wabut'ihi, dan lambatnya, tergantung. Kalau but itu lambat, kalau lambat dosanya itu terhapus dengan api, ya lama dia di dalam neraka. Kalau cepat terhapus, maka cepat dia dikeluarkan dari api neraka. Fa'asra'uhum zawalan wa tathhiran asra'uhum khurujan. Maka orang yang paling cepat hilang kejelekannya, lebih cepat tersucikan, asra'uhum khurujan, maka mereka adalah orang yang paling cepat keluar dari api neraka. Wa abta'uhum abta'uhum khurujan jazaa'a wa baqa, dan paling lambatnya keluar adalah yang paling lambat terbersihkannya dia dalam api neraka. Jazaa'a wa baqa, balasan yang setimpal untuknya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Wa lamma kana al musyriku khabithul unsur. Walamma kana al-musyriku khabithul unsur, maka ketika orang musyrik itu memang unsurnya, materinya sangat jelek. Khabithul zat, khabithul zat, memang materinya, zatnya yang jelek, yang buruk. Barakallahu fikum. Lam tutahhirin naru khubthahu, api neraka tidak mampu untuk membersihkannya. Jadi, ia kekal di dalam api neraka. Paham barakallahu fikum. Baju yang kotor, asalnya bersih suci, barakallahu fikum. Paham insyaAllah. Tapi kemudian ternodai dengan noda. Noda itu mudah dan gampang dihilangkan. Ada juga yang agak susah, ada juga yang memang susah. Tapi tetap akan hilang. Barakallahu fikum. Contohnya. Tapi kalau memang ada materi, pakaiannya, materinya memang itu adalah sesuatu yang jelek, yang haram, khabis, maka dengan apapun tidak akan mungkin dia bersih. Karena zatnya, materinya, unsurnya memang adalah sesuatu yang khabis, yang jelek. Masya Allah. Penggambaran dari Al-Imam luar biasa tentang kehidupan manusia ini. Maka ketika orang musyrik itu memang unsurnya jelek, materinya jelek, lam tutahhirin naru khubsahu, api neraka tidak mampu untuk mensucikannya, membersihkannya. Balau kharaja minha la'ada khubsan kama kan, bahkan seandainya dia dikeluarkan dari api neraka, kembali ke dunia, tetap dia sama seperti sedia kala. Walaupun dia telah mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan muqinun. Wahai Rabb kami, kami telah melihat, kami telah mendengar, kami telah merasakan, maka kami kembalikan kami ke dunia karena kami sudah yakin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya betul-betul mereka dengan janji-janji ini dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu. Tetap mereka melakukan kebiasaannya dulu kala. Musyrik tetap musyrik. Kenapa? Karena materinya memang jelek. La ilaha illa billah. Kal kalb idza dakhala al-bahr thumma kharaja minhu. Sama seperti anjing. Walaupun dia masuk ke dalam lautan, keluar dia tetap najis. Pada dari haram Allah Taala alal musyriki al-jannah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas orang-orang musyrik surganya. Walamma kana al-mu'minu tayyibu al-mutayyibu mubarra'an. Oleh karena itu ketika seorang mukmin baik, mutayyab, diperbaiki, mubarra'an minal khaba'is, dihilangkan daripadanya kejelekan-kejelekan, kanatin naru haraman alaihi id laisa bihi ma yaqtadi tathiruhu biha. Oleh karena itu Allah telah mengharamkan atas orang-orang mukmin yang seperti ini api neraka, karena memang laisa bihi ma yaqtadi tathiruhu biha, tidak ada pada orang ini, mukmin ini, yang shadiqin ini, perkara yang harus dia dibersihkan daripadanya. Paham baru lagi? Tidak perkara yang dia harus dibersihkan daripadanya. Memang dia suci, bersih. Fasubhana man baharat hikmatuhu al-uqula wal-albab. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan terkagum-kagum dengan hikmahnya ini akal-akal manusia, orang-orang cerdasnya. Wa syahidat titaruhu ibadahu wa syahidat titaru ibadihi wa uquluhum bi annahu ahkamul hakimin. Dan dibersaksikan oleh fitrah hamba-hambanya dan akal-akal hambanya di annahu bahwa dia Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana. Wa rabbul alamin, dialah Allah rabbul alamin, pemelihara semesta alam. La ilaha illa hu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Faslun. Wa min hahuna ta'lamu ittirar al-ibad fawqa kulli ittiraratin fi fawqa kulli daruratin ila ma'rifati ar-rasul wa ma jaa bihi. Kita ini digiring barakallahu fikum. Dari awal mukadimah kita digiring bagaimana caranya untuk kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di sini sampai meninggalnya beliau, untuk kita jadikan pelajaran bagaimana beliau hidup, begitulah mestinya kita hidup. Barakallahu. Bagaimana beliau menjadi seorang hamba, mestinya begitulah kita menjadi seorang hamba. Barakallahu. Dari pembahasan dari awal-awal, barakallahu fikum, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah yang menciptakan hamba-hambanya dan dia pula yang memilih. Baik. Sekarang digiring masuk. Wa min hauna, dan dari sini ta'lamu ittirar al-ibadi fawqa kulli darurah. Kalian mengetahui betapa butuhnya hamba-hamba ini di atas semua kebutuhan. Fawqa kulli darurah, betapa butuhnya hamba-hamba ini di atas semua kebutuhan. Butuh apa? Ila ma'rifatir rasul, butuhnya mereka mengenali rasul. Wa ma jaa bihi, dan apa yang dibawa oleh rasul. Karena tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbara bihi, dan wajib dan daruratnya di atas permasalahan darurat. Tasdiquhu, membenarkan apa yang beliau khabarkan. Wa ta'atu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Fa innahu la sabila ila sa'adati wal falahi illa fid dunya wala bil akhirati illa ala yadir rasul. Kenapa? Karena sungguhnya tidak ada jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat kecuali melalui tangan Rasul. Barakallahu. Tidak akan mungkin Anda mendapatkan keselamatan, jalan keselamatan, kalau bukan melalui jalannya Rasul. Wala sabila li ma'rifati at-tayyib wal khabith ala at-tafsir illa min jihatihim. Dan tidak bisa kita mengetahui rincian mana yang bagus, mana yang jelek, kecuali rincian yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yunalu ridallahi albattah illa ala aydihim. Dan tidak akan bisa kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui tangan-tangan para nabi. Fattayyibu fil a'minal a'mali wal aqwali wal akhlaqi laysa illa hadiyahum wa ma ja'u bihi. Maka yang baik dari perbuatan dan ucapan dan akhlak tidak ada kecuali melalui petunjuk apa yang mereka para nabi ini bawa. Fahumul mizan ar-rajihul ladzi ala aqwalihim wa amalihim wa akhlaqihim tuzanu al-uqul wal akhlaq wal a'mal. Fahum al-mizan. Para nabi-nabi ini barakallahu fikum. Para rasul-rasul ini merekalah menjadi ukuran timbangan yang rajih. Alladzi ala aqwalihim wa amalihim wa akhlaqihim. Melalui ucapan mereka, perbuatan para rasul, akhlak para rasul, tuzan al-aqwal, ditimbang semua perbuatan, ucapan cocok atau tidak. Wal akhlak, semua akhlak dicocokkan dengan akhlak rasul, cocok atau tidak. Kapan tidak cocok, walaupun masyarakat menganggap itu boleh-boleh saja, baik-baik saja. Kalau tidak, maka tidak bisa dilakukan dan bukan akhlak yang terpuji. Barakallahu fikum. Di sebagian daerah barakallahu fikum, kalau ada tamu datang, kalau ada tamu datang sengaja-sengaja putrinya yang disuruh menyuguhkan sesuatu. Putri perempuannya barakallahu fikum untuk melayaninya apa yang menjadi kebutuhannya. Dikiranya itulah yang terbaik. La barakallahu fikum. Di sebagian daerah barakallahu fikum jabat tangan bahkan mana-mana jabat tangan itu dianggap suatu kebaikan. Barakallahu fikum, dianggap adab. Baik, kalau tidak jabat tangan, maka tidak dianggap beradab. Maka perempuan laki, barakallahu fikum, jabat tangan kalau ketemu, walaupun bukan mahram, dianggap itu adalah suatu yang merupakan akhlak mulia. La, itu bukan akhlak mulia. Karena bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Jadi ucapan, perbuatan, akhlak itu akhlak Rasul yang menjadi timbangannya. Semua ucapan ditimbang, akhlak ditimbang, perbuatan ditimbang. Wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahlid dalal. Dan dengan mengikuti para Rasul ini, terpisahlah orang-orang menjadi dua. Ahlul huda wa ahlid dalal. Orang yang dapat petunjuk dan orang-orang yang tersesat. Fadaruratu ilahim a'adhu min daruratil badani ila ruhihi. Dan kebutuhan kita, ketergantungan kita terhadap Rasul itu lebih butuh kita, lebih tergantung kita kepadanya ketimbang ketergantungan badan ini terhadap rohnya. Wal'ain ila nuriha, lebih tergantung kita kepada Rasul daripada ketergantungan mata terhadap cahayanya. Warruh ila hayatiha, dan lebih tergantung kita kepada Rasul ketimbang ketergantungan roh terhadap kehidupannya. Fayu daruratin wahajatin furirat fadaratil abdi wahajatu ila rusli fauqaha bikasir. Maka darurat atau kebutuhan apa saja yang diwajibkan, maka kebutuhan dan kewajiban kita, kebutuhan kita terhadap Rasul di atas segala-galanya lebih banyak. Wa ma dhannuka biman idza ghaba anka hadiyuhu wa ma jaa bihi tarfat 'ain fa saddaqa wa saraka al-hut idza faraka al-maa wa wudi'a fil bil miqlah fa hal al-'abdu 'inda mufarakati qalbihi lima jaa bihi ar-rasul ar-rusul ka hadhihi al-hal. Baik, wa ma dhannuka biman idza ghaba anka hadiyuhu. Bagaimana perkiraanmu kira-kira? Zannuka, persangkaan terhadap orang-orang yang ghaba anka hadiyuhu, hilang dari engkau petunjuknya. Wa ma jaa bihi tarfat 'ainin fasada qalbuka. Dan apa saja yang datang sekejap, begitu petunjuk hilang, maka yang datang adalah kerusakan. Rusak kalbunya. Perumpamaannya persis sama seperti seekor ikan yang dipisahkan dari air dan diletakkan dia di atas panggangan. Fahal abdi inda mufarakati qalbihi lima jaa bihi rusul ka hadhihi al-hal. Maka perumpamaannya sama persis seperti ini. Ketika hamba itu tidak ada petunjuknya, maka persis sama seperti seekor ikan yang diangkat dari air, dipisahkan, kemudian diletakkan di atas panggangan. Bal a'zam, bahkan lebih mengerikan, lebih barakallahu fikum, lebih barakallahu fikum كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه طيب لما جاء به الرسل كهذه الحال. Kalau hati seorang hamba طيب kosong dari petunjuk rasul, maka perubahannya sama seperti ikan tadi, طيب bahkan lebih hebat lagi. Walakin la yuhissu bihada illa qalbun hayyun, akan tetapi tidak ada kan ada yang bisa merasakan ini kecuali hati yang masih hidup. Kalau hati sudah mati dia tidak akan merasakan. Ma lijurhin bimayitin ilam, ma lijurhin bimayitin ilam, tidaklah sayatan-sayatan terhadap orang yang sudah mati itu menimbulkan rasa sakit. Baik, rasa sakit itu ada ketika dia masih hidup. Barakallahu fikum. Ketika orang tobat, baik, kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Kalau tobat, ini ungkapan pedihnya rasa yang ada dalam badannya dia. Atas adab yang akan dia rasakan. Dan dia rasakan pada saat itu betapa jauhnya dia dari kekasihnya, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kesedihan, barakallahu fikum. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin bagus tobatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin sedih dia ketika dia merasakan bahwa dia telah terjerumus jauh, tersesat jauh. Ketika dia sadar dan tobat, maka kesedihan yang luar biasa. Baik. Karena kenapa dia sedih? Karena dia masih hidup. Ada mungkin sudah mati, maka tidak akan ada rasanya. Mau jauh, mau dekat, mau apa, pokoknya dia tidak rasakan sama sekali. Wa idza kanat sa'adatul 'abdi bid-dharaini mu'allaqatun bihadiy Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yajibu 'ala kulli man nasaha nafsahu wa habba najataha wa sa'adataha ay ya'rifa min hadihi wa wasiratihi wa sya'nihi ma yakhruju bihi 'anil jahilina bihi wa ma wa idza kanat sa'adatul 'abdi, kalau kebahagiaan seorang hamba di kedua kehidupan ini dunia akhirat mu'allaqatan bihadiyin nabi, tergantung pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebahagiaan seseorang yang tergantung pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, menginginkan keselamatan untuk dunia sendiri, menginginkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, ayya'rifa min hadihi, untuk dia mengenali, mengetahui petunjuk rasulnya, wasiratihi, perjalanan kehidupan rasulnya, wasya'nihi, keadaan rasulnya, ma yakhruju bihi 'anil jahilin nabihi, yang dengan pengetahuan itu dia dikeluarkan dari penamaan bahwa dia orang-orang bodoh. Sudah keluar dia dari anggotanya orang-orang bodoh. Barakallahu fikum. Pengenalan dia ini menjadikan dia keluar dari area orang-orang bodoh terhadap rasul. Baik, karena banyak orang barakallahu fikum tidak mengenali rasulnya. Baik, tidak mengenali petunjuknya, tidak mengenali kehidupannya bagaimana. Bagaimana keadaannya? Pokoknya enggak. Maka dia dianggap bodoh. Maka kita harus mengenali rasul, petunjuk rasul, sampai kita menjadi orang yang tidak bodoh lagi. Wa yadkhulu bihi fi idadi atba'ihi wa syi'atihi wa hizbi. Kalau dia sudah keluar dari area orang-orang bodoh dengan cara mengenali, memahami, mengikuti, menjalankan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke area apa? Area terhitung dia idadi atba'ihi, jadilah dia termasuk pengikut rasul. Wa syi'atihi, pembela rasul. Wa hizbihi, kelompok rasul. Wa nasu fi harabaina mustaqil wa mustakthir. Dan manusia dalam masalah ini ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang luas pengetahuannya tentang rasul, ada yang sempit. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Wa mahrum, dan ada juga orang yang tidak mengenali sama sekali. Ada orang yang tidak mengenali rasulnya sama sekali. walaupun dia ngaku sebagai seorang muslim. Kalau ditanya tentang Rasul, apa yang kau ketahui tentang Rasul? Nabi, Rasul, apa itu? Nabi kan, Rasul. Tidak ada yang bisa diucapkan lebih dari itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Ya mungkin husnudzannya saja. Rasul itu orang baik. Paling itu. Mengenali lebih dalam tidak mungkin dia, karena dia tidak mengetahuinya. Wal fadlu biadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadli 'adzim. Dan keutamaan di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Wallahu dzul fadli 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Pasal berikutnya. Wa hadhi kalimatun yasiratun la yastaghni an ma'rifatiha man lahu adna himmatin ila ma'rifati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi wa hadihi. Wa hadhi kalimat, ini adalah kata-kata yasirah, kata-kata yang ringkas. La yastaghni an ma'rifatiha. Tidak cukup dengan ini kita sudah mengetahui, tidak mungkin. Paham? Kata-kata ini yang kita ucapkan tadi tidaklah mencukupi untuk kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lahu adna himmatin ila ma'rifati nabihi. Orang yang walaupun sedikit saja keinginannya untuk mengetahui nabinya. Kata-kata tadi tidak cukup. Wasiratihi wa hadihi, mengenali nabinya, perjalanan hidupnya dan petunjuk. Iktabahal khatar al-makdud ala ajzi ala ujarihi wa mujari ma'al bida'ati al-musja allati la tan tampatihulah abu-abu as-sudani wala yatanafasu biha al-mutanafisun ma'a ta'liqiha fi hali sabari la ilqatib lal iqamah wal qalbu bikulli walin minhum musha'ibun wal himmatu qad tafarraqat shadara madar wal kitabu mafkhud wa may yaftahu babal ilmi limadha'i limudzakaratihi ma'dumun ghairu mawjud tayyib fa'udul ilmi nafi kafilin kalfili bis-sa'adati al-kafil an-nafi al-kafil bis-sa'adati qad asbaha dhawiyan wa rubuhu qad awhasha min ahlihi wa 'ada minhum khaliyan falasna al-'alim falisanul 'alim qad muli'a bil gululi mudarabatan li ghalabatil jahilina wa 'adat mawaridu shifaihi wa hiya mu'atibu li kathratil munharifina wal munharifin al munharifin wal wal muharrihin falaysa lahu mu'walun illa ala sabril jamil wa ma lahu nasirun wala mu'in illa Allah wahdahu wa huwa subhanahu wa ni'mal wakil. Wa hadhi kalimatun yasiratun la yastaghni an ma'rifatiha. Kelihatannya ini yang beliau maksud, ini kitabnya. Wa hadhi kalimatun yasirah. Padahal banyak ini, barakallahu fikum, satu buku. Tahu yang yasir. Baik. La yastaghni an ma'rifatiha man lahu adna himmatin illa ma'rifati nabihi wa sirri. Tidak mencukupi sebenarnya. Tidak mencukupi bagi orang-orang yang walaupun sedikit keinginan dia untuk mengenali nabinya, petunjuk nabinya, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan beliau tentang penulisan kitab ini, bahwa beliau menulis kitab ini dalam perjalanan. Paham barakallahu fikum. Kitab Zadul Matini ditulis oleh beliau dalam perjalanan. Baik. iktadah al khatir al maqdud ala ujarihi wa bujarihi, dikehendaki oleh khatir, khatir ini perasaan, al maqdud yang terbebani kat, ala ujarihi wa bujarihi, kelebihan dan kekurangannya, ma'al bida'atil muzja allati la tanfatihu laha abwaabu sudani, ma'al bada'ah bida'ah bersama dengan bekal yang sedikit, allati la tanfatihu laha abwaabu sudani, yang tidak terbuka untuknya pintu-pintu yang tertutup. Hakada kita lihat jam sudat as-sudda wahia as-sifatu awir ar-rawa' ar-rawq yakunu amama daril kubara mudkhilallah baik la tampatilah abwaabu as-sudat, pintu yang terjaga, wala yatanafasu fiha al-mutanafisuna ma'a ta'liqa ta'liqiha, wala yatanafasu fiha al-mutanafisun, dan tidaklah berlomba-lomba padanya orang-orang yang berlomba, ma'a ta'liqiha fi halis safar, bersama dengan penulisan ini dalam kondisi safar, la al-iqama, bukan dalam kondisi iqama, wal qalbu bi kulli wadin minhu mush'ibun, sementara kalbu ini di setiap lembah ada apa, barakallahu cabang-cabangnya, wal himmatu qad tafarraqat shadara madar, demikian juga himmah, keinginan, perhatian itu sudah terpecah belah ketika kita dalam perjalanan, tidak bisa fokus biasanya dalam satu urusan, wal kitab mafqud, sementara dalam perjalanan ini tidak ada kitab-kitab yang bisa dijadikan rujukan, barakallahu fikum, wa man yaftahu babal ilmi limudzakaratihi ma'dumun ghairu mawjud fa'udda, dan wa may yaftahu babal ilm, dan barang siapa yang membuka pintu-pintu ilmi untuk muzakarah, tapi ma'dumun ghairu mawjud, tapi tidak ada untuk kita ajak berdiskusi mu, yakni dia, beliau menganggap bahwa tidak ada dalam perjalanan itu seorang alim yang bisa diajak muzakarah murajaah, barakallahu fikum, faudul ilmi an-nafi' al-kathim tayyib as-sa'adati qad asbaha dawiyan, maka udul ilmi, yani pena ilmu ini, barakallahu fikum, an-nafi' yang bermanfaat, al-kafil yang bisa menjadi kafil ya penanggung jawab, bis-sa'adati qad asbaha dawiyan wa rubuhu qad awhasha wa rubuhu qad awhasha min ahlihi wa ada minha khaliyan. Nah, paham betul, barakallahu fikum, afwan, ini tentang baik ungkapan-ungkapan yang beliau inginkan dari ungkapan beliau ini, falisan al-alim qad muli'a bil gululi mudarabatan li ghalabatil jahilina, ini barakallahu fikum. Tayy wa rubuhu qad awhasha min ahlihi wa ada minhum khaliyan. Ya ana la tawin barakallahu fikum. Falisanul alim, maka lisan seorang alim qad muli'a bil gulul, telah dipenuhi dengan belenggu-belenggu. Mudharabatan li ghalabatil jahilin. Tayy mudharabatan. Tayy li ghalabatil jahilin. mudharabah sebagai ini apa namanya? Pergulatan. Karena kekuasaan orang-orang atau menjadi penguasanya orang-orang yang bodoh. Barakallahu fikum. Wa adat mawadu syifaihi wa hiya ma'a mu'atibuhu likathratil munharifin. Wa adat mawadu syifaihi wa hiya mu'atibuhu. Dan kembali mawarid, sebab-sebab kesembuhannya, wa hiya mu'atibuhu likathratil munharifin, karena banyaknya orang-orang yang menyimpang, wal muharrifin, dan orang-orang yang menyimpangkan, falisalahu mi'walun illa ala sabri jamil mu'wal, dan tidak ada tempat yang bisa dia berpegang atau kembali kecuali bersabar dengan sabar yang indah, wa malahu nasirun wala mu'inun illa Allah wahdahu, tidak ada penolong dan tidak ada pembantu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sendirinya, wa huwa subhanahu wa ni'mal wakil, nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupinya dan sebaik-baik wakil. Barakallahu fikum. ini pernyataan beliau bahwa buku yang beliau tulis ini beliau tulis dalam perjalanannya. Itu perjalanan haji atau yang lainnya, wallahu alam. Yang jelas buku ini, Kitab Zadul Ma'ad ini adalah buku yang beliau tulis dalam perjalanannya. Masya Allah, tanpa buku rujukan-rujukan. Baik. Semua yang sudah di kepalanya, dalam hatinya. Baik. Semua tertulis. Baik. Al-Qur'annya sudah di benaknya, barakallahu fikum. Seakan-akan tergambar semuanya. Baik. Tinggal dia menulis kembali. Baik. Ucapan-ucapan para ulama, semuanya sudah terpatri. Tinggal dia menuangkan ulang. Baik. Inilah ilmu sesungguhnya, barakallahu fikum. Kemana mereka pergi, maka ilmu menyertainya. Inilah yang dikatakan ulama. Kalau ini yang menjadi kriteria untuk menjadi ulama, masya Allah. Baik. Tinggal dihitung jari ulama ini. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita tengok-tengok kondisi para ulama kita dahulu kala, baik, kita tidak hatta talabatu ilmu, kita mungkin tidak dianggap. Baik. Bahkan untuk kita dikatakan penuntut ilmu belum bisa. Baik. Barangkali bolehlah untuk dikatakan mubtadi'in, para pemula. Baik. Tidak ada sesuatu yang istilahnya tidak ada referensi untuk dia mencatat ulang mana ayatnya, mana ininya, mana hadisnya, mana tidak. Langsung beliau menulis dengan penanya, berjalan barakallahu dengan pikirannya, tadabburnya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di Renteng. Insya Allah besok kita masuk ke mulai masalah nasab Rasulullah SAW. Baik, karena kita mau mengikuti apa? Baik, Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad. Zadul Ma'ad, bekal untuk hari akhirat. Pada petunjuk khairil ibad, yakni Nabi SAW. Kita juga sampai sini sebab kalau dia mengisi lain dan langsung.